Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar, Nabi agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah, pada kesempatan malam ini kita akan kembali melanjutkan Bulughul Maram, Kitabul Buyu' tentang jual beli. Nanti sampai kurang lebih 45 menit ke depan dengan tanya jawab, kita akan bahas hadis 805, 806 dan 807. Kita akan lihat ada dua bahasan. Yang pertama, jual beli najis. Yang kedua, nanti tentang transaksi yang dilarang. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qol naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin najasyi muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berjualan dengan cara najis, yaitu menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi. Ya. Sekarang kita lihat tentang najis yang muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Najis itu dengan nunnya di fathah, jimnya di sukun, bisa juga jimnya di fathah. Pengertiannya adalah secara syar'i, ayyazida fi sil'a man la yuridu syira'uha. Man la yuridu syira'aha. Walakin liqasdi naf'il ba'i au mudaratil mushtari. Aw yamdahu sil'a li yarujaha. Secara istilah, najis adalah menambah harga barang oleh orang yang tidak punya niatan membeli. Dia tidak punya niatan membeli. Tapi di qasdin naf'il ba'i', tujuannya untuk memberi manfaat kepada si penjual atau memberi mudarat kepada pembeli. Ada juga di sini disebut lagi atau memuji barang supaya orang tertarik membeli. Awalnya dulu najis ini kalau kita lihat ada pada lelang ya. Najis itu ada pada lelang ya. Jadi kalau ada yang mau nawar barang, kemudian untuk menguntungkan si penjual, ada satu pihak yang menaikkan harga barang. Jadi pura-pura mau nawar gitu. Oh, saya berani dengan harga sekian gitu. Akhirnya yang menginginkan barang tadi juga berusaha untuk menawar lebih. Padahal yang tadi sengaja tawar pertama itu tidak punya niatan membeli barang. Jadi kita ulang, kalau najis berarti ada berapa salah di sini najis ya. Najis menambah harga barang ya tadi ya. Tujuannya nanti nambah harga barang karena pingin keuntungan jadi lebih besar gitu ya. Oleh orang yang tidak punya niatan untuk membeli. tapi tujuannya untuk, lihat ini, tujuannya tadi, kita ulang, tujuannya untuk, satu, memberi manfaat pada pembeli ya. Maaf, memberi manfaat pada penjual dulu ya, penjual, atau memberi mudorot, memberi mudorot pada pembeli, memberi mudorot pada pembeli, atau memuji, untuk memuji barang. Ya, kita katakan tak sesuai kenyataan ya. Tujuannya tadi biar harga naik. Kata Syekh Abdullah Fauzan, kita dapat lihat najis ini banyak terjadi di pasar, apalagi di zaman kita saat ini. Contoh kalau penjual itu bilang gini, ana ishtara itu hadhihi silah bikadha wa huwa kadhibun. Saya sudah beli barang ini dengan harga sekian. Atau dia sebutkan modal ya. Contoh, kita sebutkan contoh aja. Contoh, penjual mengatakan dia membeli barang dengan modal sekian. Tetapi itu untuk mengelabui si pembeli. Sehingga si pembeli membeli dengan harga tinggi. Bisa juga di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, bentuk najis itu memuji, ada orang yang memuji, ada orang yang memuji suatu barang dan ia menyebutkan harganya. Lalu ternyata ia tidak jadi membeli. Tetapi tadi untuk didengar oleh yang lainnya. Sehingga dari sini harga bertambah. Jadi bentuknya macam mana, kita pahami bentuk dulu ya. Jadi kadang memberi manfaat pada penjual. Misalnya dia kalau di online ini saya bisa beri contoh ya, ada mengelabui dengan memberikan info yang fake gitu, info yang tidak benar. Jadi misalnya suatu barang kalau di marketplace itu kita dapat tahu barang yang terjual itu sekian. Biasanya sudah tertera itu di bawah barang itu ada tertera ya. Saya jual buku. Nanti kalau di sini misalnya tertulis 6 terjual, nah berarti memang terjual 6. Karena orang tahu kan kalau misalnya oh 6 masih sedikit nih. Nah, kalau 60 terjual, oh ini berarti ini buku laris banget nih. Nah, bagaimana biar terjadi seperti ini? ya dia beli barang ini sendiri nanti untuk dia sendiri sehingga yang terjual ini jadi naik. Dia melakukan fake di sini. Dia manipulasi di sini dengan ya dia utak-atik sendiri sehingga jadi naik. Nah, ini namanya najis. Memberi mudarat pada pembeli, naiknya harga tadi memberi mudarat pada pembeli. Iya. Karena dia bilang ini buku laris, harganya dia naikkan, akhirnya si pembeli jadi mudarat. Atau memberi pujian pada barang tak sesuai kenyataan. Jadi di sini ada biasanya ada kolom komen kan. Nah, di online ya. Tolong berikan testimoni, biasanya kalau sudah barang itu dibeli, testimoni di sini ada nih. Masing-masing nanti ketik di kolom di sini. Oh, dia puji pembelian tadi, puji lagi itu. Padahal itu tidak sesuai kenyataan, mungkin dia suruh teman untuk beri komentar sendiri. Kadang juga tadi ya beritahu modal. Ternyata si pembeli belinya nanti akhirnya dengan harga mahal. Misalnya modalnya cuma 50 ribu, dia bilang pada si pembeli, saya beli dengan modal 100 ribu. Akhirnya pembeli kasih dia 120 ribu. 50 ribu yang dia katakan itu modal dia, ya, dia tidak sebut tadi ya. Tapi dia sudah buat selisih ada margin. 50.000 ke 100.000 jadi selisih 50 ya. Nah, ini membuat harga tadi jadi tinggi. Nah, ini najis juga. Yang terakhir tadi ada orang yang memuji suatu barang dan ia menyebutkan harganya. Lalu ternyata ia tidak jadi membeli tetapi tidak untuk didengar oleh yang lainnya sehingga dari sini harga itu bertambah. Coba cek aset pertama. Nah, kesimpulannya dari hadis ini, faedah hadis. Satu, diharamkan jual beli najis. Diharamkan jual beli najis. Namun dengan catatan di sini, jika terjadi penambahan di atas harga standar karena tampak adanya pengelabuan. Kemudian sekarang masalahnya kalau bagaimana jika dinaikkan sama dengan harga standar. Kalau tadi kan diharamkan jika terjadi penambahan di atas harga standar ya, karena tampak adanya pengelabuan. Sekarang harganya standar. Bagaimana jika dinaikkan sama dengan harga standar? Jadi sini ada dua pendapat. Ada pendapat pertama katakan diharamkan karena najis itu hukumnya sama. Baik dia itu ingin tinggikan harga atau ingin menguranginya atau dengan harga yang sama. Ini pendapat sebagian ulama Malikiyah, sebagian ulama Syafi'i. Mereka berdalil dengan hadis ini di dalam bab ini. Namun yang paling aman, bagaimana jika dinaikkan sama dengan harga standar? Tetap jawabannya, tetap najis itu tidak dibolehkan. Nah sekarang, apa pengaruh najis pada akad? Apa pengaruh najis pada akad? Pertama, ada pendapat yang mengatakan, ada beberapa pendapat di sini ya, jual belinya jadi batal. Ini pendapat dari tabi'in seperti Umar bin Abdul Aziz dan Mas Abi Thohiri, dan ada yang berpendapat akadnya tetap sah dan pembeli tidak punya hak khiyar. Yang salah di sini kalau pendapat kedua ini, akad tetap sah karena si pembeli kok tidak tanya-tanya dulu, kok sampai dia ketipu dengan harga itu yang tinggi gara-gara najis tadi. Ya, pendapat yang dikeluarkan oleh Syekh Abdullah Fauzan adalah akadnya sah, jawabannya. Apa pengaruh najis ini pada akad? Jawabannya sah. Jadi seandainya terjadi tadi ya, harga kok naik gara-gara banyak testimoni yang gak benar gitu. Cuma dikasih bayaran saja orang itu akhirnya kasih testimoni seperti itu. Terus orang ada yang beli, apakah akadnya sah? Jawabannya sah. Tetapi pembeli punya hak khiyar. Pembeli punya hak khiyar. Nah, itu pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Baik, kita baca satu hadis lagi. Ini dua hadis sekaligus dari Jabir bin Abdullah. Ini bentuk jual beli yang terlarang. Jabir bin Abdullah dan hadis Anas. Monggo. Saya baca dulu hadisnya. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa anisunya ila an tu'lama rawul khamsatu ila Ibnu Majah wa sahahu At-Tirmidzi wa an Anas radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah wal mukhadara wal mulamasa wal munabadha wal muzabana rawahu al-Bukhari. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqqalah, menjual biji atau tanaman dengan burungan yang masih samar ukurannya, muzabana, menjual buah yang masih segar dengan yang sudah kering dengan takaran, mukhabara, menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya, dan sunya, penjualan dengan memakai pengecualian, kecuali jika ia jelas. Ya, di sini diriwayatkan oleh yang lima, kecuali Ibnu Majah, dan disebutkan oleh Tirmidzi. Terus dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli dengan cara muhaqqalah, mukhadarah, menjual buah-buahan yang belum masak yang belum tentu bisa dimakan, mulamasah, menjual sesuatu dengan hanya menyentuh, munabazah, membeli sesuatu dengan sekedar lemparan, dan muzabanah. Baik, ini ada beberapa transaksi berarti disebutkan sekaligus dalam dua hadis ini ya. Yang pertama transaksi yang bersama adalah yang bermasalah adalah muhaqalah. Kita catat dulu beberapa transaksi yang bermasalah. Muhaqalah. Kalau diterjemahin di sini, muhaqalah itu ya jual beli hintah gandum bisun buliha. Nah, hintah ini gandum di ini atau biji tanaman ya. Jual biji tanaman dengan apa istilahnya? Sunbul itu kalau padi itu dia punya gabah. Gandum itu apa istilahnya? Sunbul. Tangkainya, ya. Jadi menjual gandum dengan tangkainya ditukar dengan gandum yang sudah bersih. Gandum yang sudah bersih. Ya, dengan yang sudah bersih dari jerami berarti ya. Jadi ada gandum yang masih ada jeraminya itu ditukar dengan yang sudah bersih dari jerami. Itu muhaqalah itu jual beli gandum yang masih ada jerami ditukar dengan yang tidak ada jeraminya. Nah, di sini ada dua masalah. Ada dua masalah dalam jual beli ini. Ada dua masalah. Itu pertama. Lihatnya masalahnya ya. Yang pertama itu ada ketidakjelasan. Atau istilahnya itu jahalah. Dan yang kedua itu ada riba. Gandum kan kalau ditukar dengan gandum kan harus ada syarat. Ya. Gandum kalau ditukar dengan gandum kan harus ada syarat. Yang pertama tunai, yang kedua ini gandum barter dengan gandum ya. Syaratnya itu harus yadan biyadin, berarti tidak tertunda ya. Tidak tertunda. Terus yang kedua, jumlah sama. Masalahnya kalau di sini ada gandum yang ada tangkainya, yang sini tidak ada. Ini tidak ada tangkai. Kan nggak jelas ini nanti berapa kilonya, nggak jelas ini berapa kilonya, nggak jelas gitu. Beda kalau ini dikiloin dulu, ditukar dengan yang ini baru jelas. Terjadi ketidakjelasan, terus ada apa? Riba. Ribanya kenapa? Karena jumlah tidak sama. Ada kelebihan di sini. Kalau jumlah tidak sama, berarti jatuh dalam riba fadl. Jadi ada dua masalah sih itu ya. Ada ketidakjelasan, ada riba. Terus yang kedua itu jual beli apa namanya? Mukhadarah. Belum masa saya tunda dulu kalau di sini tadi ada muhaqalah ya kan? Nah, sekarang muzabanah. Kalau di teks itu muzabanah. Oh, di hadis itu tadi Jabir ya. Sekarang muzabanah. Terus yang kedua, muzabana itu jual beli, muzabana ya. Kurma yang masih di pohon ditukar dengan kurma yang sudah ditimbang atau ditakar, yang sudah ditakar. Nah, coba lihat juga. Sini ada masalahnya apa coba? Sama, ada dua alasan lagi tadi. Ada riba dan ada jahalah. Ketidakjelasan. Sebabnya sama juga ya. Coba lihat tadi, apa? Jual beli apa tadi? Kurma apa? Kurma di pohon ya? Ditukar dengan kurma yang sudah ditakar. Misalnya ini ditakarnya, takar itu biasanya pakai liter ya. Ini 1 liter. Kurma di pohon ini kan enggak jelas, ini masih ada di pohon nih. Ini masih ada di pohon. Masih ada di pohon tuh kurmanya. Liternya enggak jelas. Berarti syarat penukaran kurma kan dua ini juga. Ya dan biadin, jumlah sama kan? Berarti kalau jumlahnya tidak sama, ini kan enggak jelas, berarti tidak sama. Berarti terjadi riba apa? Fadl. Nah, maka muzabana bermasalah. Caranya bagaimana biar tidak terjadi riba? Kurma yang sudah ditakar ini ditukar dengan kurma di pohon gimana? Diturunin dulu, setelah itu ditakar, dapat berapa liter, tukar dengan jumlah sama. Gitu. Jadi ada dua masalah juga ya, ada dua masalah. Yaitu yang pertama ketidakjelasan atau jahalah. Dan yang kedua itu ada riba. Oke. Kemudian ada lagi nanti mukhabarah. Terus sunnya. Terus ada lagi mukhadarah, mulamasa, munabadha. Itu ada lagi. Ada tambahan itu nanti besok lagi kita bahas. Tambah mumet kalian. Baik, ada tanya dulu? Paham ini ada dua syarat ya. Kalau kurma ditukar dengan kurma, dua syarat. Ya dan biadin, tidak boleh tertunda. Yang kedua, jumlah sama. Dua syarat itu diingat terus. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya ya saya tutup. Baik, bisa dari coba Zoom ada partisipannya kelihatan coba. Silakan. Silakan yang di Zoom. Coba suaranya fi semua fi sound. Nah, ya, silakan. Nah. Silakan. Terdengar suara saya, Ustaz? Iya, silakan. Baik, saya panggilkan yang raise hand. Ada Wahdi Wulandari, silakan buka mic-nya. Silakan. Atau Umu Yasmin? Atau Umu Yasmin? Silakan Om. Silakan Pak Tilandari. Ya. Assalamualaikum. Ya, makasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau tanya tentang materi yang kemarin ya. Yang hadis 826 ya. Kan itu kasusnya itu yang kemarin contohnya Maulana Masidik ya. Jadi itu kasusnya itu apakah kan itu harus di pasarnya, nggak bolehnya itu apa harus di pasarnya atau di tempat penjualnya aja gitu. Yang kemarin yang pindahin barang dulu ya? Iya, pindahin barang. Barangnya apa dulu Bu? Ini kemarin barangnya makanan, jadi harus pindah dulu barang memang. Yang bergerak aja contohnya, misalnya kan kita beli di suatu toko pasar. Kemudian ada yang customer mau beli, tiba-tiba ada pembeli, kita nggak boleh kan jual langsung pada saat itu kan, Ustaz? Iya. Yeah. Harus dipindahkan dulu. Nah, yang saya tanyakan itu dipindahkannya itu pindah dari tokonya atau pindah dari pasarnya gitu tuh. Baik. Ini Ibu tanya tentang jual beli apa saat ini? Barang makanan aja. Enggak, ini kas statusnya nanti bisa ini. Kalau Ibu tanya kayak kemarin ya, ya tetap beli ke toko, toko kasih dulu ke sini, Maulana baru nanti kasih ke konsumen gitu. Enggak bisa, yang kemarin hadis yang dilarang itu, transaksinya terjadi di sini nih. Terus jadi toko ini langsung dengan konsumen gini. Gitu. Sebab masalahnya itu karena seolah si Maulana ini gak mau tanggung jawab gitu loh. Langsung saja dapat untung. Dia tidak punya suatu untuk, intinya dia gak mau rugi deh. Tapi kan nanti kan saya sudah jawab kemarin, tergantung jenis barang ya. Ada barang gak mesti pindah, tetapi cuma kasih kunci saja. Si ini kasih kunci ke sini, ini kasih kunci ke sini, boleh gitu. Walaupun satu tempat situ gak masalah. Maka tergantung barang, tergantung akad juga yang terjadi. Ya kalau kasusnya di pasar gitu Ustaz, di pasar. Di pasar beli apa? Harus pindah dari tokonya. Beli barang kayak makanan atau apa, grosiran kayak gitu. Jadi ibu beli ke toko, terus si konsumen di toko juga itu ibu kasih ke dia. Iya, pada saat di tokonya itu. Nah, berarti ibu kalau secara ini sudah dikatakan kobetnya di sini, sudah jadi barang milik ibu, mau jual lagi di situ nggak masalah? Oh. Kobetnya? Ya, kobetnya. Kobetnya serah terimanya di sini, ibu sudah pegang berarti? Iya. Oke, jadi yang penting intinya kobetnya kan, bukan lokasinya jadi. Bukan. Kobetnya, nanti kobet tergantung masing-masing barang. Oke. Lalu saya mau tanya lagi yang hadis 827. Ya. Nah, yang kasusnya itu, maaf ya Ustaz nanya tentang materi, soalnya saya masih belum paham. Nah, yang ini kalau misalnya kasusnya kan kemarin tuh dinar ditukar sama dirham kan. Lalu kalau misalnya kasusnya pas kita ketika umroh tuh Ustaz, biasanya kan kita punya real, terus teman saya misalnya minjem realnya nanti dibayar apa, rupiah ya, dibayar rupiah kayak gitu di Indonesia, itu boleh atau enggak sih? Misalnya pinjam real tanggal 1, iya, kembalikan mau bayar rupiah tanggal 20. Misalnya ya. Ya. Realnya pinjam 100 real gitu ya. Iya. Nah, kan kalau mau aman ya sudah kembalikan 100 real. Tanggal 20 ini kan. Tapi si ini enggak mau ganti rupiah gitu. Iya. Berarti 100 real ini kalau dirupiahkan tanggal 20 berapa? 4.000 kali 100 lah. Nah, berapa? 400.000. Berarti yang 400.000 dikasih. Walaupun di tanggal 1 misalnya real lagi naik-naik nih 4.200. Ternyata di sini realnya turun, kursnya jadi 4.000. Tetap pakai harga di sini. Enggak pakai harga ini. Oke. Jadi intinya enggak ada riba kan, boleh itu ya Ustaz ya? Boleh. Tapi pakai ya. Pengembaliannya pakai harga. Kursnya pakai harga saat pengembalian. Ustaz, ya oke. Satu lagi Ustaz, yang tadi hadis 829 tuh hanya untuk kurma aja. Boleh untuk yang barang ribawi yang lainnya gitu. Nah, ini belum selesai ya. Oh iya. Tadi apa? Baru bahas gandum. Gandum barang riba. Kurma kan? Kurma barang riba. Tapi kalau barang yang lain ya enggak masuk sini. Oh, gitu. Iya. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan. Iya, Gom. Ya, berikutnya lagi silakan. Silakan Umu Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kalau beli barang inden itu boleh enggak ya? Kayak beli mobil kan inden, jadi yang inden dulu, nanti kalau udah ada barangnya udah datang baru ambil mobil bayar dulu. Itu gimana Ustaz? Inden dulu, uang di muka? DP? DP aja misalnya, iya. Ah, biasanya itu kan dia cari barang dulu ke cabang lain kan? Misalnya dia kan kalau di daerah itu Ustaz kan nggak ada stok gitu kan, terus dia pesan dulu ke Jakarta misalnya, jadi dia nggak nyetok gitu, saat ada yang minta baru dia pesan, jadi caranya bayar DP dulu. Dia cari barang ke siapa itu? Nyari barang ke misalnya kalau dari ke kota besar yang misalnya ke Jakarta Ustaz gitu, belinya. Misalkan beli mobil di dealer gitu, dealer itu dia tidak nyetok gitu mobilnya. Kalau dealer dia bisa cari ke cabangnya, ke cabang yang lain gitu, kan gak masalah. Dia sama saja beli di tempat dia berarti Bu. Oh berarti boleh ya Ustaz? Boleh. Enggak, kalau kasus yang lain lagi, taruhlah dia masih cari barang di tempat lain ya. bukan di cabangnya gitu. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan dia. Nanti pakai akad salam. Tapi konsekuensi akad salam itu uang harus di muka semua, enggak boleh pakai DP. Gitu. Kalau tidak bisa pakai uang tadi di, sifatnya uang dulu di muka sebagian, tapi uang ini tidak mengikat. Nanti kalau barang ternyata tidak ada, uang dikembalikan utuh. Seandainya yang mau beli itu batalin, ya sudah tidak ada pemotongan DP gitu. Itu yang lebih aman. Jadi ada dua solusi tadi ya. Yang pertama dengan akad salam, tapi masalahnya uang harus di muka semua, Bu. Atau yang kedua tadi cuma menahan uang saja, tapi uang ini tidak sifatnya mengikat gitu. Belum mengikat jual beli, artinya konsumen bisa sewaktu-waktu batalin, tetapi tidak ada pemotongan uang muka tadi. Iya, dua cara ini. Tapi kalau itu dari dealer terus cari di misalnya Jogja, dicari ke Semarang, ya itu kan punya mereka juga, maksudnya satu jaringan gitu. Enggak ada di sini, dia harus inden dulu, cari di Semarang misalnya. Ya sama saja. Ini dia dealer A, cari juga di dealer A gitu. Berarti kan barang dia. Berarti boleh ya, Ustaz? Boleh. Iya, satu lagi Ustaz. Okay. Jadi kan kalau beli buku anak-anak nih Ustaz, kayak komik Islami anak-anak atau kisah-kisah Nabi itu kan bergambar Ustaz. Nah, kadang kan nyari buku yang gambarnya tidak sempurna itu sulit Ustaz. Banyak kan buku komik anak-anak itu gambarnya sempurna. Itu gimana ya Ustaz? Kadang-kadang saya nggak ngelarang anak, apalagi mereka tuh udah nabung untuk beli buku, udah planning mau beli buku ini, punya buku favorit sendiri. Nah itu gimana Ustaz? Masih boleh untuk anak-anak. Alasan pertama, nanti dimisalkan gambar-gambar tadi seperti boneka gitu. Jadi untuk anak-anak, untuk gambar masih diberi keringanan ya. Jadi dalam pembahasan gambar itu asalnya tidak boleh gambar patung gitu ya. Tetapi jumhur ulama itu masih membolehkan gambar untuk anak-anak dengan tujuan mereka bisa belajar. Kalau dengan boneka itu sifat anak perempuan bisa timbul kasih sayang gitu, menyayangi, maka diberi keringanan untuk itu. Karena Aisyah punya boneka dulu dengan kuda yang bersayap dan Nabi biarkan. Masih boleh ya Ustaz? Masih boleh. Nah kalau misalnya kita punya buku di rumah terus bergambar dengan makhluk hidup sempurna itu gimana Ustaz? Misalnya buku bukan anak-anak sih, buku disimpan saja tanpa dipajang pada tempat tertentu. Disimpan. Oh, masih boleh ya. Iya. Iya. Baik Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum. Ya, silakan lagi berikutnya. Baik, selanjutnya ada Yeni. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, mau menyambung pertanyaan saya yang semalam tentang pagang gadai. Nah, jadi si yang si pemilik sawahnya ini tuh mau ngejual sawahnya, jadi jual beli jadinya gitu Ustaz. Tapi dia tuh kan menjualnya ke si yang pemberi pinjaman tadi gitu Ustaz. Dengan syarat tapi Ustaz, misalkan suatu saat nanti si ahli warisnya yang punya sawah ini mau beli lagi sawah itu, bisa nggak misalkan jual belinya bersyarat kayak gitu Ustaz? Jadi awalnya kan tadi kan pagang gadai itu ya si ada yang minjam duit, jadi dijaminannya sawah. Nah yeah. Sawahnya ini kan tidak sama yang si pemberi pinjaman kan riba yeah. Ya. Iya. Nah, kita sudah kan Ustaz bilang coba berembuk dulu semalam yang saya tanyakan itu, coba berembuk dulu gimana ini antar keluarga gitu. Nah, dari yang pemilik sawah ini yang punya sawah, nah dia maunya ya udah dijual, cuma nanti bisa nggak kalau misalkan dari anaknya gitu mau sawah itu lagi, kita nggak beli lagi sawah itu, jadi si sawah itu jangan dijual ke yang lain gitu, bersyarat kayak gitu jadinya. Jual belinya jadinya gitu, bisa nggak sih? Jadi sudahlah, itu jadi barang gadai ya. Sudah dipegang oleh orang yang memberikan pinjaman. Ya. Terus akhirnya sawahnya tidak jadi, maaf, akhirnya utangnya tidak jadi dibayar. Akhirnya sawah jadi milik si yang memberikan pinjaman, gitu ya? Pemberi pinjaman. Ya, tapi diberikan syarat kalau mau jual jangan ke yang lainnya, nanti kami beli lagi. Iya. Gitu ya? Iya, iya. Nah, belinya ini dengan harga bagaimana? Iya, belinya itu dengan harga yang dulu 11 rupiah itu. Pas yang minjam dulu gitu, pas minjam pertama yang tahun 95 itu. Dulu kan minjamnya 11 rupiah emas gitu, nah belinya dengan harga yang sama itu gitu. Kenapa tidak beli dengan harga saat ini? Oh, berarti dengan harga saat ini ya berarti ya? Kalau harga dulu, kan begini, kenapa balik ke harga dulu loh Bu itu? Misalnya, saya sawah itu akhirnya, dulu pinjam uang 5 juta. Iya. Terus gade sawah, gak jadi dilunasi, sudah saya pegang 5 juta. Terus ingin jual lagi kepada pemilik yang pertama. Kalau misalnya harga sawah jadi naik 10 juta, kenapa nggak beli 10 juta? Kenapa pakai harga 5 juta? Nggak rugikan orang yang sudah miliki gitu, Bu? Itu aja sih, kalau saya jadi si pemberi pinjaman, sudahlah, saya rela, saya nggak ini. Nah, sekarang sudah utang nggak lunas, sudah sawah milik saya gitu ya. Anggaplah saya nganggap impas gitu. Utang sudah dilunasi dengan sawah ini. Terus saya mau jual lagi gitu-gitu, ya dia kasih syarat lah. Tapi kan terserah saya kasih harga, kenapa dia pakai harga dulu? Nggak rugikan si pemberi pinjaman tadi? Pemberi pinjaman gitu ya. Karena kan sudah jadi milik dia, terserah dia mau jual berapa dong, Bu? Iya. Iya juga sih, Ustaz. Berarti bisa aja Ustaz nanti kayak gitu. Soalnya kayaknya mempertahankan ininya juga sih. Bisa aja yang merubah akad jadinya jual beli sih gitu. Sebenarnya kalau sudah dimiliki karena barang gadai tadi sudah jadi milik si pemberi pinjaman, ya nggak usah dipaksa untuk jual lagi kepada pemilik pertama dong. Itu kan namanya memaksa saja gitu loh. Kan saya sudah milik, terserah saya dong, saya mau jual ke siapa. Atau saya nggak mau jual lagi, sudah jadi milik saya. Ya sih, karena itu pertamanya kan kalau yang si pemilik yang pertama itu maunya masih pengen sawah itu nanti kalau... Nah, kalau sudah, siapa suruh utang nggak lunas, Bu? Kan masalahnya itu karena utangnya nggak lunas. Kalau utangnya lunas kan gadai itu tetap balik gitu. Lagian juga karena sawahnya juga udah digarap juga kan mendapat hasil juga. Iya, bukan masalah itu. Sekarang taruhlah salah lah itu karena nggak tahu prinsip ya. Tapi kenapa nggak dilunasi biar sawah balik? Karena ini juga sih kan nggak cukup duit juga sih segitu Ustaz. Cari pinjaman tutup itu. Ambillah sawah tadi. Dia pinjam uang dari orang lain gitu. Tutupi itu, sawah diambil. Dia utang nanti sama orang lain. Iya. Iya kan? Karena tadi kenapa saya menolak ini? Seolah-olah dipaksa, kan jual dipaksa nggak boleh, jual beli dipaksa nggak boleh. Jual beli itu harus illa antakuna tijaratan antara diminkum. Jual belinya harus saling ridha. Kok dipaksa harus pakai syarat kayak gitu? Namanya paksa itu, Bu. Berarti sebenarnya ya nggak sah kayak gitu sebenarnya. Saya jual barang nih, saya sudah punya ini. Saya sudah punya barang nih. Terus si pembeli pertama bilang, Pak, jangan jual ke tempat lainnya, jual ke saya saja. Ih, ngapain, saya sudah miliki barang kok. Iya. Kok diatur-atur gitu. Paham ya? Benar. Baiklah, Ustaz. Ya, bisa saya sampaikan lagi. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi dari Zoom. Boleh via chat, Ustaz? Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Ya. Kalau jual beli kurma itu diperbolehkan atau tidak ya, Ustaz? Jual beli apa? Jual beli kurma online. Boleh saja. Beda dengan emas ya, karena emas itu kalau jual beli emas berarti uang ditukar emas. Uang ditukar emas harus ada syarat ya dan biadin. Kalau ada yang tertunda maka tidak terpenuhi syarat ini, maka riba yang terjadi riba nasiah. Sedangkan kalau beli kurma itu berarti menukar uang dengan kurma. Menukar uang dengan kurma tidak pakai syarat ya dan biadin lagi gitu. Jadi jangan nganggap semua barang ribawi kalau mau dibeli jadi harus ya dan biadin, enggak. Gitu ya. Terus berikutnya. Ada lagi chat satu lagi baru kemudian diresen. Ah, baik, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Izin bertanya, kalau pakai daster panjang bercorak untuk lingkungan rumah, apakah masih diperbolehkan, Ustaz? Boleh, dalam rumah saja kan? Boleh. Ya, baik yang resen dulu. Dan bagaimana parfum parfum untuk? Oke, Ibu. Parfum untuk wanita, apakah parfum baik boleh? Di dalam rumah saja ya, dalam rumah boleh. Kalau keluar rumah jangan sampai tercium gitu. Tapi kalau dalam rumah boleh. Baik, yang resen dulu. Tidak ada bapak atau ibu sekarang. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Bertanya, jika buka rekening bank syariah lalu diberi hadiah, bagaimana aku mau memanfaatkan hadiahnya tersebut? Tidak boleh riba. Ribanya karena menabung awal ini. Karena punya simpanan di situ terus dapat hadiah, berarti dapat manfaat. Coba kalau nggak ada tabungan, dapat hadiah nggak? Nggak, berarti riba. Jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam. Berikutnya lagi, silakan. Ada Bapak Iqbal. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustaz, pertanyaan saya tadi hampir mirip dengan pertanyaan tadi. Ya. Tentang barang untuk anak-anak. Ya. Ini saya ditanyakan di sini, Ustaz, jika karakter di gambar tersebut ceritanya punya kekuatan gitu, Ustaz, apakah sama dibolehkan, Ustaz? Misalkan Spider-Man, Ustaz, gitu. Dihindari lebih baik. Dihindari lagi, Ustaz. Iya. Kalau tadi tanya komik, komik karena tertutup ya. Kalau di baju, baju kemudian pakai gitu kan terbuka gitu. Kalau komik itu kan di dalam buku. Di dalam. Jadi tidak boleh juga ya, Ustaz ya? Lebih aman tidak? Cari yang polos saja atau gambar yang lain gitu, gak gambar orang. Oh, Ustaz, syukran. Baik, berikutnya lagi. Ada Okti Indah. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, langsung tanya dua pertanyaan boleh? Iya, silakan. Jadi yang pertama tadi yang menyambung tadi subuh, orang tua saya sudah menemui pihak pembeli ke notaris dan pihak pembeli tetap tidak mau dan dia tetap meminta denda sebesar 10 juta rupiah dan orang tua sudah memohon tapi dia tetap tidak mau, kalau tidak nanti dia bisa mengancam ke polisi. Lalu orang tua sudah membayar dan menurut Ustaz bagaimana menanggapi seperti itu, yang sikap yang kami lakukan apakah uang itu halal atau tidak untuknya. Dan yang kedua, saya sudah kejadian beberapa kali, memang sebelumnya saya ada keinginan membeli tanah, jadi sudah DP beberapa kali saat membeli tanah, tapi kedaruluan emang lingkungannya itu ternyata pas ditelusuri tidak sesuai harapan, jadi DP itu hilang, jadi uangnya tuh cuma kayak hilang cuma-cuma. Terus habis itu ingin usaha, uang tabungan itu diberikan produk ya, baru tapi stop dulu. Yang pertama apa tadi? Biar saya enggak tumpuk pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi si pihak pembeli. Saya sudah paham. Intinya apa tadi? Jangan terlalu panjang lagi gitu. Saya sudah tahu cerita. Biar waktu ini. Apakah uang itu halal untuk dia, Ustaz? Gak usah mikir dia, mikir diri sendiri saja. Gitu ya, Ustaz. Iya. Karena kalau dia mau tuntut, saya tadi sudah bilang kan, dia bisa tuntut gitu. Karena dia mungkin merasa rugi, dia bisa tuntut saja kalau dia punya kekuatan hukum. Makanya saya jawab, gak usah mikir dia, sudah dia suruh bayar, bayar aja deh, selesai, biar perkara selesai. Gitu ya, Ustaz. Iya. Makanya pelajarannya, yang pertama, jangan jual barang cepat-cepat ke susu. Terburu-buru. Itu jadi pelajaran itu. Terus yang kedua, ya tetap lihat orang yang beli itu bagaimana gitu loh sifatnya. Kalau dia juga orangnya sifatnya buru-buru pingin ini, ya timbang-timbang lagi gitu. Gitu ya. Kalau kepepet itu tadi punya utang, ya. Itu kan tadi punya utang ya. Untuk lunasi kan, ya kan nggak ya. Selamanya juga dengan jual tanah daripada menyesal lagi. Maka besok-besok timbang-timbang lagi biar nggak rugi seperti ini sebenarnya sudah rugi gitu. Iya. Iya. Terus yang kedua tadi? Yang kedua tadi hampir sama sih Ustaz. Jadi sebelumnya saya juga ingin membeli tanah sudah beberapa tempat di DP dan mungkin itu efek saya terburu-buru juga ya Ustaz. Iya. DP. Ya, DP-nya hangus. Ya, hangus. Resiko. Dan DP hangus boleh. Gitu ya, Ustaz. Iya. Terus kalau seperti kayak saya juga ada uang tabungan saya belikan untuk usaha, ternyata saat usahanya itu tidak laku, produknya tidak laku dan rugi terus. Nah, yang ini saya tanyakan, apakah dari semua kejadian ini tuh termasuk ujian atau azab ya Ustaz ya? Yang pertama, nggak usah bahas ujian atau azab dulu ya. Kurang memanage dan timbang-timbang dalam berbisnis atau mengeluarkan uang di situ. Coba kalau belajar bisnis itu, ini apa, punya modal sekian terus mempakai untuk apa, belajar dulu gitu. Lihat di YouTube, dengan modal ini saya, ini benar nggak ya? Sekarang YouTube itu sudah apa sifatnya mendidik banyak gitu loh. Ada yang share ilmu cuma-cuma untuk kita gitu. Kita bisa pelajari. Saya kadang belajar bisnis dari YouTube aja. Oh, cari ini bisnis apa gitu. Belajar dari situ bisa. Jadi banyak belajar. Jadi jangan prioritas ilmu agama saja. Kalau memang ada tujuan untuk berbisnis, ya belajar dulu, pelajari dulu. Baru keluarkan uang tadi gitu. Kayaknya sifat terburu-burunya pada apa-apa ya ini, saya kesimpulan saya itu. Sehingga ujung-ujungnya nanti nyesal belakangan gitu. Gak boleh. Iya, Ustaz. Cukup ya? Oh ya, cukup. Sekolah sehat. Jazakum khair. Berikutnya lagi. Silahkan buka mic-nya. Atau Abu Keina Mizaki. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, mau tanya nih Ustaz. Anak kan nasabah dari salah satu bank syariah. Iya. Kebetulan anak ditawarin produk mereka. Produknya beli emas tetapi secara virtual, jadi kita nggak memiliki barangnya. Nah, itu bagaimana dari tata hukumnya? Tadi jual beli emas itu harus yadin biadin yang tadi saya sebut itu. Yadin biadin itu nggak boleh ada yang tertunda. Oh, itu kan berarti termasuk tertunda saja ya? Karena barangnya nggak kita pegang. Iya, nggak pegang virtual. Oh, ya berarti nggak boleh tetap. Nggak boleh. Enggak boleh. Oke, ya, syukran Ustaz. Ya, satu lagi silakan. Silakan. Umu Zahra Rumaisa. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau masih nanya soal zakat perdagangan Ustaz. Iya. Saya sih bingung. Ini suami saya bilang kalau misalnya udah lupa masalahnya dari tahun 2013 atau 14 itu usaha dagangnya. Itu udah campur-campur Ustaz. Jadi bingung itu jadi antara beli kan ada spare part, ada mobil. Menghitungnya bingung Ustaz. Ada aksesoris. Hitungnya gimana ya Ustaz? Dan waktu itu memang sebelum tahu ada zakat perdagangan, suami saya selalu setiap mobil laku atau spare part laku itu memang selalu ngasih kayak pedagang atau yang pinggir jalan suka lewat 2,5% nih gitu sih Ustaz. Enggak, itu masuk apa enggak kira-kira? Enggak masuk, dia enggak hitung zakat perdagangannya kok. Cuma ngasih itu, saja. Jadi apa sasaran untuk bayar zakat perdagangan itu ke siapa ya Ustaz? Iya ke orang miskin Bu, betul. Tapi kan betul. Masa cuma keluarin gitu saja enggak tahu besarannya berapa yang dikeluarin. Masa saya cuma datang bawa uang ini sudah zakat saya. Ngapain kayak begini? Ya dihitung sehingga tahu yang dikeluarkan. Saya butuh keluarkan zakat 10 juta, ya 10 juta yang dibagi gitu. Kalau kayak gitu kan semau dia, mau zakat, ya sudah saya mau zakat nih keluarin gitu. Iya, kalau tahu besaran zakatnya, ini nggak tahu besaran zakat. Siapa tahu ada yang belum dikeluarkan, padahal itu wajib untuk dia keluarkan. Misalnya barangnya itu udah laku sebelum setahun itu. Nah, ini saya kasih solusi saja Bu yang ini. Ini beda. Tapi kalau cara tadi bayarnya kayak gitu nggak tepat Bu. Cara bayar ya. Tepat. Saya baru cara bayar ini belum cara hitung ya. Iya. Cara bayar kurang tepat karena harus hitung dulu baru kemudian cari orang kasih sesuai dengan hitungan tadi. Kalau caranya cuma mau ngasih saja nggak kayak gitu Bu urusan zakat. Karena bisa jadi ibu kelebihan, bisa jadi yang fatal ibu kurang belum bayar zakat. Kalau kelebihan nggak apa-apa kali ya Ustaz. Kalau iya kalau kurang. Masalahnya suami saya ngitungnya kalau laku itu dihitung 2,5% dari keuntungan ya Ustaz, bukan dari barang lakunya. Iya masalahnya bukan di situ saja Bu. Jadi yang cara ini dulu paham ya, saya kritik yang ini dulu ya. Jadi tolong diperbaiki nanti cara. Perhitungannya, cara penyalurannya gitu. Jadi nggak seperti itu. Jadi diatur, saya hitung dulu, baru saya salurkan sebesar hasil hitungan saya. Nah sekarang kita bahas yang barang dagangannya tadi. Taruna, ibu punya tabungan untuk usaha ini atau tidak? Ada. Ada. Nah, nggak usah pikir yang masuk, nggak usah pikir yang keluar berapa, mikir tabungan itu saja tadi. Iya, lalu itu usaha tadi sudah berjalan berapa tahun? Tiap tahunnya itu dihitung dari tabungan itu. Oh baik. Jadi ingat kunci utama zakat itu jangan hitung dari pemasukan. Gak boleh hitung kayak begitu itu. Jangan hitung dari pengeluaran, namun zakat itu dihitung yang tersimpan berapa. Oh, jadi tabungan yang tersimpan saat ini. Iya. Lalu dihitung kira-kira itu 2,5% dari tabungan. Misalnya di tahun pertama saya punya simpanan dari usaha ini ada 10 juta, berarti 2,5% dari 10 juta. Di tahun kedua 10 juta tadi jadi 20 juta, berarti 2,5% dari 20 juta. Di tahun ketiga jadi 50 juta, berarti 2,5% dari 50 juta. Di tahun ke-10, tiap tahun dihitung ya, sampai tahun ke-10 ada 100 juta, berarti 2,5% dari 100 juta. Baik. Berarti mesti ingat-ingat. Iya, dilebihkan nggak apa-apa, yang penting ada hitungan kayak begitu. Baik. Kalau sudah terkumpul hitungan iya terputus mungkin ya berikutnya terakhir silakan Silakan. Tiko. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz mau bertanya perihal reseller, Ustaz. Iya. Kalau seandainya kita sudah pernah membeli suatu barang dan kita sudah mengenal kualitas barang tersebut, kemudian di kemudian hari kita menjadi reseller atas produk tersebut tanpa kita memiliki barang itu terlebih dahulu, karena kita sudah kenal dengan produsennya, sehingga kita produsen juga meminta kita untuk menawarkan barang dia dan kita diminta menjadi reseller dia. Nah, kita mendapat keuntungan dari hasil menjual barang tersebut. Namun barang tersebut kita kirimkan langsung dari tempat produsen langsung ke konsumen, sehingga tidak mampir ke tempat reseller. Berarti dropshipper jadinya. Iya, seperti itu kurang lebih. Iya. Itu gimana tuh? Boleh kalau sudah ada kerjasama. Oh, kalau sudah ada kerjasama boleh. Boleh. Tapi kadang ada beberapa barang yang kita disuruh naikin harga sendiri sama dia. Boleh. Boleh ya? Boleh. Oh iya. Kalau misalnya kita kerjasama, misal saya punya usaha sama suami, cuma kita punya tempat penyimpanan yang berbeda gitu. Karena keterbatasan tempat di satu area, kemudian kita melakukan pengiriman barang itu tidak selalu, misalnya dari daerah Jakarta Timur, kemudian ada lagi di daerah Jakarta Barat. Cuma yang melayani di sana misalnya keluarga yang di Jakarta Timur, misalnya saya pribadi gitu. Nah, itu nggak apa-apa ya, Ustaz? Barangnya sama yang dijual, hanya saja pengirimannya dari tempat yang berbeda. Pemiliknya sama? Pemiliknya sama, keluarga boleh. Suami gitu. Nah, saya menjualkan. Boleh. Boleh. Oh iya. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami cukupkan, sudah 9:30. Insyaallah kita akan ketemu lagi pada pembahasan besok pagi, serial kedua perhiasan wanita. Yang belum memiliki silakan beli di Retail Store, Romaisel Store, dan di Marketplace Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Ya, semoga bisa terus istiqomah dan Allah berikan tambahan kita ilmu yang bermanfaat. Tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.